Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan ta'lim kita di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang akan kami angkat dalam pembahasan singkat malam hari ini adalah tentang permasalahan manhajiyah, yaitu bagaimana caranya kita berislam. Karena kita mengerti agama Islam adalah agama yang hak. Kita mengerti agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Tetapi bagaimana caranya kita itu berislam dalam menjalani Islam itu sendiri? Para ulama menyebutkan dalam pembahasan lafaz hidayah itu ada dua jenis yang namanya hidayah. Hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam artinya adalah hidayah seorang yang tadinya kafir bisa masuk ke dalam al-Islam. Hidayah fil Islam adalah hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim dalam cara bagaimana berislam. Kita walaupun sudah muslim dari semenjak kecil, tapi kalau tidak pernah belajar nasihat-nasihat Nabi, bimbingan-bimbingan Rasul, ajaran-ajarannya Rasul, tidak pernah belajar Islamnya, kita dari tua, dari muda, dari kecil sampai tua, Islam yang seperti apakah itu? Kita bingung lah bagaimana cara berislam. Aku tahu wong Islam ini kebure carane jadi wong Islam. Itu butuh petunjuk, butuh bimbingan. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang beragama Islam dan melakukan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan kita. Metode dalam beragama. Jangan sampai karena kita tidak belajar tentang ilmu agama. Jangan sampai karena kita tidak pernah taklim, akibatnya kita jahil. Berislamnya ngau karpe dewek. Pak, paham karpe dewek, Pak? Iya. Ngaku ngerti ini kayak gini baik. Kadang-kala wis kayak gini kan biyen kayak gini baik. Lah, sing wis kayak yang biyen gue apa-apa aja kami Rasul apa ora? Itu pertanyaannya. Sehingga kita butuh hidayah untuk masuk dalam Islam. Alhamdulillah sudah mendapatinya. Kita muslimin, alhamdulillah. Kita beragama Islam sekarang ini. Bahkan dari semenjak zaman kemarin-kemarin. Tetapi kita sekarang ini yang kita butuhkan adalah mendapatkan bimbingan dari Allah bagaimana cara berislam itu sendiri. Yang sesuai dengan yang Allah ridhoi. Pernah kami sampaikan sebelumnya di pertemuan yang telah lewat bahwa agama Islam ini adalah agamanya Allah. agama Islam ini agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan kalimat singkat, dalam beragama Islam pun harus sesuai dengan yang Allah maukan. Agama Islam adalah agamanya Allah. Kita berislam tinggal mencontoh agama yang Allah telah terapkan, yang Allah telah syariatkan di dalam agamanya. Bukan saya berislam terus ngokarepe dewek-dewek. Tidak seperti itu kaum muslimin, kecuali Islam itu bikinan kita masing-masing lah. Ngono gawe dewek-dewek. Arep kaya ngapa-ngapa ya ngono Islammu, udu Islamku. Nah, apakah Islam seperti itu kaum muslimin? Tentunya tidak. Islam itu milik siapa? Allah. Kita berislam harus sesuai dengan Islam yang Allah syariatkan, yang Allah terapkan melalui ajarannya dalam bentuk wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Berikut ini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Berislam yang benar, berislam yang mengantarkan kita kepada siratal mustaqim adalah Islamnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Karena Islam ini model-model, Pak. Ada model-model A, model C, model B, orangnya macam-macam. Lah, yang benar yang mana? Dalam berislam itu yang benar yang mana? Yang mengantarkan kita menuju siratal mustaqim. Bisa difahami hadirin ini? Kita akan masuk kepada beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang pertama adalah tentang tafsir ayat ihdinas siratal mustaqim. Gampang pelajarannya, enggak susah-susah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nyuwun pituduh, minta untuk diberi bimbingan supaya bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Setiap kita seperti itu. Bahkan muslimin sedunia semuanya harus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Islam manapun, bangsa manapun, negeri manapun, dia harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami menuju jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kepada kami siratal mustaqim. Dan itu diucapkan pada setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali, apa dua minggu sekali, sebulan sekali, apa nak kemutan trok. Tidak, harus setiap hari dia baca. Ya Allah, tunjukilah kepada kami menuju jalan yang lurus. Walaupun sudah muslim, walaupun sudah beragama Islam. Jenengan Islam kawit kapan? Kawit lahir. Walhamdulillah, bersyukur, matur nuwun, terima kasih ya Allah, dilahirkan di keluarga yang beragama Islam. Tetapi kenapa kok harus minta petunjuk terus? Mbok aku wis mlebu Islam, wis entuk hidayah taufik, ning kok diperintah bae ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ping pinten, Pak? 17 kali. Ya, plus dengan rakaat qobliyah, ba'diyah, duha dan qiyamul lail, berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Terus walaupun bosan harus, Pak. Nek ora batal salate. Amargi niki rukun salat. Rukun salat yang paling utama di antara rukun-rukun yang ada, disebutkan sekian rukun, di antaranya adalah Al-Fatihah. La salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat kalimat ihdinas siratal mustaqim. Saya sudah muslim ya Allah, tetapi berilah kepada kami petunjuk supaya bisa berislam. Kanti leres. Berislam kanti lurus. di atas petunjukmu siratal mustaqim. Tidak cukup aku Islam ya rampung, tidak cukup Pak. Di sini ayo muslimin rahimani wa jami'an. Siratal mustaqim itu siapa? Yang menjadi takaran saya kepengin jadi orang muslim sing bener. Takarane sinten, Pak? Contone sinten? Saya kepengin jadi muslim yang di atas siratal mustaqim. Karena saya bingung, wong Islam kok dening beda-beda. Sinang kana kaya kae, sinang kana kaya giye, warna-warna maceme. Nggih mboten, Pak, model-modele ana sing kaya kae macem-macem lah. Abang ireng kuning macem-macem. Aku kepengin siki keberacarane masuk Islam dan di atas siratul mustaqim. Siapakah yang menjadi contoh bagiku? Siapakah yang menjadi panutanku guna bisa berjalan di atas siratul mustaqim? Ini pertanyaannya. Ada yang menjawab? Sunan Kalijaga. Mamanya. Ada yang menjawab? Imam Bonjol. Ada yang menjawab? Pati Gajah Mada. Tetek mengek. Yang misalnya wong jawab, sekarap-karap ya Pak. Ada yang menjawab, Hasrul Banna, tokoh wal muslimin. Ada yang menjawab, siapa? Muhammad Ilyas Kandahlawi, tokohnya Jamaah Tabligh. Ada yang menjawab, ini, ada yang menjawab, ini, macam-macam. Kita mau bertanya kepada para ulama kita. Ilmu yang punya sanad. Apa makna siratal mustaqim dan contohnya sinten tiange yang sudah pasti berjalan di atas jalan yang lurus sing ora jere-jere. Ngerti sing ora jere-jere Pak? Ora jere-jerene wong jerene ora jere-jerean. Jelas. Siapakah mereka itu kaum muslimin? Orang yang sudah pasti di atas siratal mustaqim. Qala beliau menjawabkan di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan taqarabat ibaratul ilmi fi ma'nah wa akhtasaruhu laka al-imam atau akhtasaruhu laka al-imam al-aliyya al-riyahi rahimahullah ta'ala faqad akhraj al-imam ibn Jarir fi tafsir. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan tafsir tentang kalimat ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih dari Hasan bahwasanya Hamzah Ibnu Mughirah qala sa'altu. Dengan sanad yang hasan bahwasanya Hamzah Ibnu Mughirah mengatakan aku pernah bertanya kepada Imam Abul Aliyah. Aku pernah bertanya kepada Imam Abul Ali, ahlu tafsir, yang menjadi rujukannya ulama tafsir, muridnya para sahabat. Ditanya, apa makna siratul mustaqim? Saya setiap hari mengatakan, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, berikan petunjuk jalan yang lurus. Jane siapa sih sing jalan lurus niki Pak? Ya Allah, apa itu siratul mustaqim? Saya bingung kalau enggak tahu tafsirnya, guru ngomong tok orang ngerti siratal mustaqim. Maka Abu Aliya menyebutkan qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Siratal mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Oh. Jadi yang berjalan di atas siratal mustaqim yang sudah sampai pada ridha Allah, yang sudah dijamin masuk surga, yang pasti di atas al-haq, yang kita selama ini berdoa ya Allah tunjukilah kepada jalan yang lurus, itu jalannya Rasul dan sahabatnya. Itu yang selama ini kita mohonkan yang kita berdoa dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Jenengan paham mboten sih artine? Surat Al-Fatihah paham mboten terjemahe? Oh, Islam suwe-suwe ora paham Al-Fatihah. Aduh jan. Al-Fatihah itu harus difahami maknanya dan tafsirnya. Kita berdoa dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan, jane siratal mustaqim itu apa sih? Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya jalan tol. Buntungetan, getul gombong. Apa itu yang dimaksud jalan lurus? Aku bingung. Siapa jalan yang lurus itu? Yang aku harus mengikutinya? Jawabannya sekarang ini kita dapati. Al-Imam Abu Aliyah mengatakan, siratul mustaqim itu yang kita selama ini mohoni adalah jalannya Rasul dan para sahabatnya. Beliau menyebutkan Abu Bakar dan Umar sebagai contoh. Karena mereka berdua adalah sebagai amirul mukminin para sahabat semua di waktu itu. Gamblang dengan ini komisin berarti aku kudu berislam seperti islamnya Rasul dan para sahabat. Ini dia yang harus kita jalani. Inilah dia metode dalam berislam. Lah nek sing kae ora sapeloni. Lah sing kiye, lah kok ngapa kiye? Ikuti Rasul dan para sahabat sing wis mesti. Kiye kan beke wingi. Lamon-lamon bener. Ngerti lamon-lamon, Pak? Yang sudah benar-benar saja yang kita ikuti yaitu Rasulullah dengan para sahabatnya. Pun gamblang jelas kita tinggal menerapkan mengamalkan dalam kehidupan satu persatu yang mudah-mudahan kita tidak jatuh pada penyimpangan sampai akhir hayat kita termasuk orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Lah nek nyoba-nyoba aku tak nyicipi singgilah model kia ketone enak panganan dia niku pange dirasa-rasa-rasa dengora cocok temen ya, nyicipi paham aliran yang lain, metode yang lain, kelompok yang lain. Ini, kok deng cicip-cicipan? Lah, kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, kok tesi bingung? Ihdinas siratal mustaqim itu satu jalan, bukan jalan yang banyak. Jalannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Sampai sini bisa difahami hadirin. Maka marilah kita beragama dengan metode mereka. Jangan pakai sistem dan metode yang lainnya. Karena yang lainnya tidak ada jaminan kebenaran. Yang ada jaminan kebenaran adalah Nabi kita dengan para sahabatnya yang telah mendapatkan Allah ridho kepada mereka. Predikat sebagai orang-orang yang Allah ridhoi. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari sebagai penjelasan dari beliau. Maju aja mas, pergi mas. Yang pada datang nanti belakangan dikira sempit langsung, oh penuh, bali bae lah. Dikira bis penuh lalu. Maju aja maju. Tidak usah takut ditanya pak. Walaupun saya kalau di pondok paling senang bertanya, nunjuk-nunjuk memurid pak. Apalna ora bisa ngadeg. Niku murid nang pondok pak. Nek teng mriki kon ngadeg bali lah ya. Beliau mengatakan, turidu ayyahdiyakallahu siratal mustaqim falzam sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnata ashabihi wa tariqata sabi min ba'dih wa ala ra'sihim al-khulafa al-rashidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Jikalau engkau menginginkan Allah memberikan petunjuk kepadamu berjalan di atas siratal mustaqim, dan itu yang kita inginkan, dalam salat-salat kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita berada di atas siratul mustaqim, maka falzam sunnata rasulillah, berpegang teguhlah engkau dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan walzam sunnata sahabihi, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah sahabat-sahabatnya beliau. Ya, di mana para sahabat Nabi dibimbing oleh para khulafa ar-rasyidun, sebagaimana disebutkan hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyin, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Inilah 4 sahabat Nabi yang besar yang menjadi pemimpin para sahabat-sahabat yang lain. Ikutilah mereka dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berprinsip, dalam berakhlak. Ikuti mereka, maka anda akan berada di atas siratal mustaqim. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga siratal mustaqim ini tidak bisa ditafsirkan ke makna lain. Jalan yang lurus. Menurutku, jalan yang lurus itu adalah ini. Oh, enggak bisa, Pak. Menurutku, jalan yang lurus itu adalah, enggak bisa. Anda harus mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mempraktekkan Islam di hadapan Rasul dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya pun panjenengan kula kali panjenengan menika kaum muslimin, atau bedanya kaum muslimin dengan para sahabat. Perhatikan. Kalau kita berislam di zaman sekarang ini, benar lan salah, benar atau salahnya, tidak ada yang mengawasinya. Salah ya bablas terus salah. Nggih mboten, Pak? Nggih. Tetapi di zaman sahabat Nabi, Nabi masih hidup, Islam diamalkan oleh beliau, dicontohkan langsung oleh beliau sebagai utusan Allah. Orang yang paling paham dengan Islam adalah beliau. Dan para sahabat tinggal mengikuti saja. Sebagaimana Ibn Mas'ud mengatakan, kunna nattabi wala nabtadi. Naqtadi wala nabtadi. Kami para sahabat itu hanya sekedar mengikuti Rasul dan tidak pernah membikin-bikin. Kami hanya mencontoh, tidak pernah mengawali. Rasul begini, kami begitu. Rasul begini, kami begitu. Terus seperti itu. Dan yang paling utama, pengawasan di waktu itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi berjalannya Islam di waktu itu. Naik ana sing salah, langsung turun ayat. Ana sing menyimpang, langsung sabda Nabi keluar, dilurusakan, dilurusakan, terus seperti itu. Ada yang bingung bertanya, langsung dapat jawaban dari Allah. Betapa banyak dalam Al-Quran disebutkan, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang haid, tentang anfal, tentang khamar, tentang ini, tentang itu. Jawabannya langsung dari Allah. Begini, begini, begini. Sehingga beda. Islam yang diterapkan di zaman itu penuh pengawasan dari Allah, bimbingan langsung dari Allah, sehingga mereka di atas rel yang Allah ridhoi. Beda dengan model Islam yang datang yang kaum muslimin setelahnya. Artinya kalau kita gawe Islam dewek, Pak, umpamanipun gawe Islam dewek, tata cara ibadah sendiri, lah siapa sih ngarep ngoreksi? Bener kambi orane. Ana sing ngoreksi, Pak? Orang karepe ya bener kabeh, orang iso ngoreksi. Kados murid tes, orang iso ngoreksi bener kabeh pak karepe. padahal itu bid'ah atau dolalah atau sesat. Sehingga kalau kita membuat cara Islam sendiri dengan menyimpang dari Rasul dengan para sahabat, kita tidak percaya dengan model kita. Kita masih meragukan, kita masih mempertanyakan, ki benar apa salah ya? Siapa sih ngarep negur nek salah? Siapa sih benar nek benar? Beda dengan para sahabat Nabi, di waktu itu Rasulnya ada, langsung sholat di depan mereka, langsung puasa di depan mereka, langsung zikir di depan mereka, langsung praktek nyata. Ora samawi gawe-gawe bae. Ora samawi gimana meneng. Langsung ada Nabi yang menjadi uswah di tengah-tengah mereka. Jikalau ada yang benar, itu adalah sesuai dengan bimbingan Nabi. Jikalau ada yang salah, langsung dapat teguran dan diluruskan. Milih model sing dipak, model jenengan sing wis kawit biyen kaya kae, apa mengikuti Nabi dan para sahabat? Tentunya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ning seprendene wae. Tesi ana wong sing ngomong, "Lah, aku ya melu sing biasa-biasa bae lah." Ya sing biasa-biasa sih sing kaya ngapa? Ya sing kaya kae lah. Walaupun tidak ada dasarnya, ya walaupun tidak ada dasarnya. Ini dia muslim ning mboten ngertos siratal mustaqim. Akibat mboten nate ngaji. Karena itu taklim itu penting, Pak. Untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita masing-masing. Nek mboten ngaji, ya tetap mboten ngertos, Pak. Mboten ngertos niku bahasa alus, bahasa kasare bodoh bae. Niku. Ora tau ngaji, ora ngerti-ngerti. Yang namanya orang tidak tahu bagaimana dia akan berjalan di atas siratal mustaqim. Sehingga kita datang ke majelis salim adalah untuk raf'ul jahl. Menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Sehingga tidak perlu dioprak-oprak. Tidak perlu di SMS-i. Tidak perlu disurati. Tidak perlu diundang-undang. Ngaji sebuah kebutuhan. Ngaji adalah sebuah usaha untuk kita membekali diri dengan ilmu. Agar jangan bodoh bae. Bisa difahami hadirin? Ya. Dalam bab yang sedang kita bahas, metode dalam berislam. Apakah banyak tawaran-tawaran metode-metode yang lain, cara-cara yang lain? Banyak, hukum muslimin, banyak. Di dunia ini model-model berislam banyak. Sudah dinaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Rasul mengatakan, masih dengan hadis yang ringan, Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayra ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan menjumpai perbedaan, perpecahan yang sangat banyak, macam-macam. Bahasa kitanya warna-warna. Ini terjadi apalagi di zaman kita sekarang ini, kaum muslimin macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu. Masing-masing memiliki pemimpin yang diikuti. Atasan menentukan A, bawahan harus mengikutinya. Terus berbagai macam paham aliran, golongan, kelompok. Yang itu semuanya kaum muslimin, minimalnya kita bertanya, apakah mereka itu di atas siratal mustaqim? Sirat itu satu. Tapi warnane akeh. Ya ora apa-apa, warnane macam-macam, modelnya macam-macam, ning satu. Mungkin mboten, Pak? Ndak mungkin. Wong wis macam-macam kok kemudian jadi satu? Adapun kalau istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini istilah negeri kita. Ini adalah istilah yang urusan duniawi tidak masalah, berbeda-beda suku, bahasa, suku Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan yang lainnya, berbeda-beda. Tetapi tetap satu juga di bawah penguasa yang satu. Ini syar'i, kita harus tunduk kepada waliul amr. Kita wong Jawa, presiden kita tetap satu. Antum orang mana? Sunda umpamanya. Tetap harus taat kepada satu pemimpin. Ini Bhinneka Tunggal Ika dalam urusan apa? Bernegara dalam rangka menyatukan perbedaan suku menjadi satu di bawah penguasa yang sah. Ini tidak masalah. Nginek Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dalam beragama. Macam-macam model, ora apa-apa. Ning sing penting siji. Lah, kepri macam-macam kok siji? Ya ora baik. Ki macamnya beda. Model beda, aliran beda. Kok dipaksa kena semua juga satu? Yang beda kok siji kepriwe? Maka siratul mustaqim itu eko muslimin. Bukan mereka, bukan kita, bukan dia, bukan ente, bukan kamu, bukan kami, tetapi Nabi dan para sahabat. Inilah aliran dan faham yang harus semua kita memeganginya, yang kita mohon setiap hari kepada Allah, ihdina siratal mustaqim. Sebuah pertanyaan, sudah berulang kali dan banyak kali kaum muslimin berdoa kepada Allah. Semua umat Islam yang berbeda-beda tadi. Ya Allah, tunjukilah kepada kami satu jalan yang lurus. Yang A, yang B, model C, warna-warna tadi itu yang macam-macam tadi coraknya, aliran, fahamnya, madhabnya, atau kelompoknya, macam-macam. Semuanya berdoa, ya Allah, tunjukilah kepada kami satu jalan yang lurus. Kenapa kok masih beda-beda? Karena mereka tidak berusaha untuk mencari tahu secara ilmiah siapakah yang sudah berjalan di atas siratal mustaqim. Masing-masing mengklaim ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami menuju satu jalan yang lurus. Gue itu jalanku ya Allah, itu adalah jalanku, utuh jalannya kae. Setiap orang mengklaim seperti itu. Sebuah pertanyaan, apakah Anda menjumpai ayat ini turun? Apakah Anda yang mendapati ayat ini dan mengamalkan ayat ini? Jawabannya adalah tidak. Tetapi yang menjumpai ayat ini adalah Rasulullah dengan para sahabat. Kita perkuat dalam membaca ini dengan uraian yang lainnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhamil Ta'wil. Kita kepengen tahu dari para ulama kita tentang apa itu siratul mustaqim. Yang setiap hari kita berdoa kepada Allah. Apa itu? Para ulama kita menjelaskan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim. Bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah seorang yang pasti berada di atas jalan yang lurus. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalata. Maka siapapun orangnya yang meniti jalannya Rasul, maka dialah orang yang meniti jalannya Allah yang lurus. Dan itu adalah hal yang pasti, tidak diragukan lagi. Fayajibu alaina tiba'uhu. Maka dengan demikian, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan tersebut. Walwukufu haythu waqafa. Dan kita berhenti di mana Rasulullah berhenti. Yani ketika beliau melaju, ya kita melaju. Ketika beliau berhenti, ya kita berhenti. Ibarat sebuah jalan. Yang namanya jalan ditempuh seperti itu. Kepala kita siapa? Di depan kita siapa dalam berislam? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepala kita. Jangan pakai kepala lain. Kepala lain ibarat kereta api. Lokomotifnya entah kemana. Kalau kita mengikutinya akan ikut kepada itu. Kalau kepalanya kita, lokomotifnya kita adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berjalan di atas jalannya Rasulullah, bak kereta api, kita tinggal nongkrong di atas apa? Jagong, di atas gerbong. Ujung-ujungnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nak milin das-das dia, Pak. Arti das. Kepala-kepala yang lain. Belandrang nikah, Pak. Bukan ke surga, ke neraka. Ini dia. Bukan ke surga. Yang ke surga itu cuma siratal mustaqim. Satu jalan yang lurus. Ke surga itu bukan 1001 jalan. Ke surga, satu jalan. Kalau dikatakan 1001 jalan, satu yang ke surga, 1000 neraka. 1001, yang 1000 neraka, yang satu ke surga. Maka beliau al-imam Qudamah sangat indah ucapannya. Yang sudah di atas siratul mustaqim siapa? Ibarat kita bicara di depan anak-anak. Siapa yang sudah di jalan siratul mustaqim anak-anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti beliau berarti kita di atas jalan apa anak-anak? Siratul mustaqim. Ini ke anak-anak loh Pak bahasanya. Kenapa saya bahasakan seperti ini? Ini pembahasan ringan. Bocah be paham. Ning wong tua kadang angel. Ani Bu. Diwe ngerti iki tetep bae kepengin ning ana. La haula wala quwata illa billah. Nek bocah gampang, Pak. Karena tidak neko-neko hidupnya. Beritahu bahasa yang ringan, mudah, gamblang, paham. Oh sudah, pimpinan kita dalam berislam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita mengikuti beliau. Kita berjalan ketika beliau berjalan. Kita berhenti ketika beliau berhenti. Dan kita diam jika Rasulullah diam. Itu cara beragama. Tidak usah. Oh, Rasul berhenti kamu nambahi. Ya sesat Pak. Bid'ah. Rasul berjalan kamu malah mandek. Ketinggalan Rasul. Menyimpang Anda. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Penggambaran yang gampang sekali. Apa yang diterapkan lakukan. Yang tidak diterapkan jangan lakukan. Aman kita. Luar biasa. Gampang ringan. Ya, ucapannya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau pengarang kitab Mahiyah Salafiyah menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ya, ringan. Beliau mengatakan dalam kitab Bada'iul Fawaid halaman yang ke juz yang kedua halaman ke-40. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Dalam kitab itu Badil Fawaid itu pembahasan per poin-poin, per nomor. Pembahasan yang ke-20 dalam kitab Bada'iul Fawaid. Wa hiya, pembahasan yang ke-20 adalah ma hiya siratul mustaqim. Apakah siratul mustaqim itu? Apakah siratul mustaqim itu? Al-Imam Al-Qayyim meneruskan ucapannya. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan. Maka kami akan sebutkan penjelasan yang simple, yang padat, yang singkat, yang gampang, lugas, jelas tentang makna siratul mustaqim. Kata beliau, fa inna an-nasa tanawwa'at ibaratuhum fi wa haqiqatuhu syai'un wahid wa huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi 'ala al-sunni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilayhi wa la tariqa lahum ilayhi siwa bal at-turuqu kullu masdudatun illa hadha wa huwa ifraduhu bil'ibadah وإفراد برسوله بالطاعة ولا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Singkat padat. Antum dengarkan saja. Ya. Beliau mengatakan jawaban pertanyaan apakah siratal mustaqim itu. Jawabannya adalah Siratul mustaqim itu adalah tariqullah, jalannya Allah. Alladzi nasabahu li ibadihi, yang Allah telah canangkan untuk hamba-hambanya. Ala sunni rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Ini siratul mustaqim. Di zaman Nuh, siratul mustaqim ini ku nopo, Pak? Al-Quran dan Sunnah? Bukan. Al-Quran itu di umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siratul mustaqim di zamannya Nuh adalah jalan yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk orang yang ada di zaman itu melakukannya dalam kehidupannya. Siapa yang mengikuti jalannya Nuh, maka dia di atas siratul mustaqim. Yang tidak mengikuti Nabi Nuh, ya tidak di atas siratul mustaqim, di jalan yang lain. Tenggelam mereka. Tidak selamat. Karena mengikuti jalan selainnya jalannya Nuh. Demikian pula pada sejarah nabi-nabi yang lainnya. Nabi Lut, di mana kaumnya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal karena menentang dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Siratul mustaqim di zamannya Nabi Lut itu yang mana? Al-Quran dan Sunnah? Ya bukan, Pak. Al-Quran itu di zamannya siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di zamannya Nabi Lut ya syariatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Lut. Siapa yang mengikuti Nabi Lut selamat dia. Dan siapa yang tidak mengikuti jalannya Nabi Lut, maka dia yang dihancurkan oleh Allah. Demikian pula Nabi Saleh yang berdoa di kaum Ad, Ram, Thamud dan yang lainnya. Nabi Syuaib di negeri Madian. Masing-masing Nabi di zaman itu memiliki siratul mustaqim, itu jalannya Allah yang Allah berikan kepada para rasul guna diikuti oleh manusia. Siapa yang mengikutinya selamat, siapa yang menyimpang darinya binasa. Sejarah sudah membuktikan itu semua. Sejarah sudah ada buktinya, Pak. Sehingga nanti akan kita tarik kepada zaman kita. Jangan teng dia pikiran lah, aku tak nyoba-nyoba dalan liya lah. Rasul melbu surga yang ngono. Aku bisa melbu surga dewek. Surgamu lah iya, Pak. Jangan coba-coba dalam hal ini. Pun wonten contohnya umat sekian banyak. Nabi Rasul sekian banyak. Pun rampung. Yang melebu surga gara-gara mengikuti jalannya Rasul. Yang melebu neraka dikarenakan menyimpang dari Rasul. Ampun. Spekulasi, Pak. Ngerti spekulasi? Apa spekulasi? Coba-coba. Daganglah spekulasi. Dodol cilok ora payu. Ya. Spekulasi. Cireng. Atau cimol. Kayak musim hujan ya mungkin bakso mie ayam lah. Itu spekulasi monggo kerso, Pak. Ini enggak baik, ini kurang sukses, ini ya silakan ganti-ganti urusan duniawi. Urusan beragama mau spekulasi yang ujungnya adalah neraka. Kalau salah itu neraka. Bukan hanya sekedar bangkrut berapa ribu atau ratus ribu atau juta, bukan. Jangan spekulasi. Sehingga kita kembali kepada ini sudah adzan belum? Jam 7 kurang 10 sudah adzan ya. Adzan dulu baru kita akan selesai sholat, kita talim lagi insyaallah. Begitu ya. Ada yang ngantuk apa? Maksudnya kalau ada yang ngantuk wudu dulu lo kayak gitu maksudnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.